Aku mau masalah sepele we golek liyane. Tambah loro yakin gue teko nambah sengsara ngerusak tatanan hati sing wis pengen lali karo keteture balunganmu. Aku wis orang gagas kata luka wis cukup ini rapi wayahe, we kapok lenjani. kutu piye mane anggon kumbuk teke tresno iki tulus ramong gotolanan wis tak perjuangke nanti bingung kutu piye pengen kumong siji nyenengke ati. Apa kurang bukti kape wis tak lakoni kudune kowe ngerteni tresnaku mung kanggo kowe. kasih satu yang ku sayang takkan tergantikan. Semoga kau dan aku satu hati sampai mati, setia tak terganti. Thank you.

Pancen wis Gusti sing maringi berkah. Thank you. cinta.